Kesehatan Hati. Patah-patah pinggang, Jo. Tak susah gimana Hati. Patah-patah pinggang, Jo. Saya mencium aroma-aroma Bobo Upondang. Bye.

babadon, don't.